Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ الَّذِي بَلَّغَ الرِّسَالَةَ وَأَدَّى الْأَمَانَةَ وَنَصَرَ الْأُمَّةَ وَجَاهَدَ فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أشهد القاعدين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. معاشر المسلمين جماعة جمعة yang dirahmati, dikasihi dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh banyak sekali kita temukan di dalam kitab suci Al-Qur'an Al-Karim bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin, Rabbun Nas, sesembahan kita manusia, mengingatkan kita semuanya terkhusus selaku pribadi-pribadi muslim, pribadi-pribadi mukmin, untuk kemudian kita memastikan diri bahwasanya setiap item kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita sudah kita syukuri adanya, dan kemudian telah dipastikan bahwasanya tiada juga satu item pun dari kenikmatan Allah yang kita ingkari. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita perkara ini. Fadzkuruni adzkurkum wasykuruli wa la tadzkurun. Maka semua kalian ingatlah, zikirlah akan aku, maka aku, kata Allah Subhanahu wa taala, akan ingat kepada kalian semuanya. Kemudian janganlah kalian mengingkarinya. Sungguh kenikmatan sungguh pasti benar-benar kami kata Allah akan menambahkan nikmat karunia kepada kalian semuanya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, namun kemudian sebaliknya wa in kafartum inna adzabi lasyadid. Sungguh jika kalian telah kufur kata Allah, maka sungguh azabku itu amat pedih. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jum'ah rahimani wa rahmatullah jami'an, secara teori konsep kesyukuran dalam agama kita itu begitu gamblang. Sehingga jangankan kita orang tua yang sudah punya anak, barangkali anak kita yang baru SD pun kalau dibacakan saja ayat-ayat yang menerangkan tentang panduan bagaimana mewujudnyatakan kesyukuran dalam kehidupan keseharian, insya Allah sangat mudah dia paham. Misalnya Tetapi juga ada dua anak Adam, Habil dan Qabil. Watu alaihim naba bani Adam min qabl il qurban qurbanan fatukub bila min ahadihim wa lam yataqabbal min Allah. Kemudian jamaah yang berbahagia tadi yang ini bergulir, jamaah yang berbahagia akhirnya Allah menobatkan contoh teladan berkurban yang sejati itu adalah pada diri Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Maka Nabi Allah Ibrahim diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkurban, mengurbankan anaknya, anaknya semata wayang satu-satunya tak kalah sudah balik, tak kalah sudah bisa menghendak pekerjaan orang tuanya yang kemudian sesungguhnya didedikasikan Ismail alaihissalam ini menjadi generasi yang akan meneruskan estafeta perjuangan kenabian dan kerasulan dakwah ila Allah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Ibrahim alaihissalam, karena dia adalah buah daripada sebuah doa. Kata Nabi Ibrahim di dalam Al-Quran, ini jadi bunyilah Rabbi Tayyidin. Tak kalah namun tidak bisa didakwahi. Pemerintah tak kalah itu tidak bisa didakwahi untuk kemudian berkisah. Tak kalah bapaknya Hajar tidak mau kemudian menerima dakwah Nabi Muhammad Ibrahim. Tak kalah kemudian zaman masyarakat semuanya tidak mau menerima dakwah. Maka beliau mengatakan, ini jadi bunyilah Rabbi Tayyidin. Aku akan tinggalkan kalian semuanya. Bagaimana kemudian meneruskan estafeta perjuangan kami? Maka beliau pun diberi wahyu oleh Allah dengan sebuah doa, Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, beri aku anak yang soleh. Anak ini pun kemudian lahir dari rahim Siti Hajar. Maka yang lain berbakat setelah dia dewasa, Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad Ibrahim untuk menyembelih Ismail. Ya benar. Inni arofil manam anni asbahuka panjur mata ta'ol kola ya abadik al-masumat sadat hidungi insya'Allah minasohi. Nabi Allah berhubung sebagai seorang bapak yang sayang kepada anaknya menyampaikan wahai ananda, aku ini bapakmu, melihat di dalam mimpiku bahwa Allah menyuruhku untuk menyembelihmu. Coba nak kemukakan pendapatmu, bagaimana perkara ini harus kamu lakukan? Maka seorang anak soleh mengatakan, ya abadi, wahai abadku, ifat, kerjakan saja. Sata hidungi insyaAllah dengan soleh. Telah insyaAllah, kalau engkau melakukan itu terhadapmu, engkau sembelih aku karena memenuhi perintah Tuhanmu. Mudah-mudahan, engkau mendapati aku, termasuk anak yang sabar. Jangan berbahagia berempati kita kepada Nabi Muhammad Ibrahim alaihissalam yang memiliki hanya satu anak, itu pun anak soleh menjadi generasi pelaku dan disuruh untuk mengorbankan dengan jebal menyembelihnya alias membunuhnya. Maka kita sekarang jangan berbahagia diperintah untuk menyembelih unta, sapi atau kambing atau yang lainnya sesuai dengan kemampuan kita. Maka melalui mimbar ini saya mengajak kita semuanya, ayo kita berniat. Yang sudah berniat, mari kuatkan niatnya untuk kemudian sholat Idul Adha dan berkurban. Karena saya khawatir kalau kita sebenarnya mampu-mampu saja, lantas kita tidak berkurban, kita termasuk orang yang dilarang oleh Nabi untuk kemudian melakukan sholat Idul Adha. Di dalam sebuah riwayat dikatakan, man kana lahu sa'a wa lam yudhir fala yaqrabanna musallan. Siapa orangnya punya kemampuan untuk berkurban sementara dia tidak berkurban, maka kata Nabi, janganlah dia orang itu mendekati tempat sholat kami. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semuanya untuk apa yang telah kita dengar dan kita ketahui dari ajaran agama kita ini, sebisa-bisanya kita kemudian taati dan kita kerjakan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan kepada ketaatan kita berupa surga dan kehidupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat aqul qawli hadza wa astaghfir innallaha huwas samii'ul 'aliim. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Alladhi halal lihada wa kunna lihadhi laulana halal Allah. Ashadu an la ilaha illallah ashadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama salli ta'ali Quran wa ala Quran wa badik ala Muhammad wa ala Muhammad kama badat ala Ibrahim wa ala Ibrahim alamin inna hamidu majid. Amma ba'du fa ya'bad Allah usikum wa iyyaya taqullah wa ta'atim wa al-fadhal muhsun. Qala Allah ta'ala kitab yang kali ma'ubidhan ya syaitan rajim bismillahirrahmanirrahim wal asr innal insana lafii khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahumma ighfir lil muslimiina wal muslimaat wal mu'miniina wal mu'minaat al ahyaa'i minhum wal amwaat innaka samii'un qariibun mujibu da'waat fa ya qadhi al haajat. Allahumma rabbana zalamna anfusana fa idza lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khaasiriin. Allahumma rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alayna isran kama hamalta wa la ladina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana min. Wa afu anna wujudana wa rahmna anta maulana fansurna ala alqaumil kafirin. Allahumma rabbana a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma rabbana inna nas'aluka al-huda wa tuqa wa al-afa wa al-ghina. Allahumma rabbana inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa amran an yuballighana hubbaka. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana hab lana min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa ta'assuana wa tawbuna wa tadassurana wa jami'a ibadatana ya Allah ya rabbal alamin ya mujib as-sa'i sami'u du'a ya rabbal alamin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar wa qina adhaban nar wa qina adhaban nar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallahi rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Aqimus shalah.